Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha فَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita akan memasuki pelajaran keempat dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Nah, pada jilid kedua masuk ke pelajaran keempat. Seperti biasa, untuk memulai pelajaran baru kita membaca bareng di talqin. Nah, barakallahu fikum. Ad-darsur rabi'u. Ad-darsur rabi'u. Pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat. Yusufu. Yusufu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahimu. Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Selamat datang wahai pamanku. Selamat datang. Selamat datang wahai pamanku. Kaifa haluka la'allaka bi khairin. Kaifa haluka la'allaka bi khairin. Bagaimana keadaanmu atau kabarmu? Semoga engkau dalam keadaan baik. Bagaimana kabarmu? Semoga engkau dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Alhamdulillah, di mana bapakmu wahai Ibrahim? Alhamdulillah, di mana bapakmu wahai Ibrahim? Dhahaba ila suqi. Dhahaba ila suqi. Bapakku telah pergi ke pasar. Bapakku telah pergi ke pasar. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Dan di manakah ibumu? Dan di manakah ibumu? Dhahabat ila khalati Zainaba. Ibuku telah pergi ke bibiku yaitu Zainab. Ibuku telah pergi ke bibiku yaitu Zainab. Wa aina ikhwatuka? Wa aina ikhwatuka? Dan di manakah saudara-saudaramu? Dan di manakah saudara-saudaramu? Dhahabu ilal jami'ati. Dhahabu ilal jami'ati. Mereka telah pergi ke universitas. Mereka telah pergi ke universitas. Wa aina akhawatuka? Wa aina akhawatuka? Dan di manakah para saudarimu? Dan di manakah para saudarimu? Dhahabna ilal madrasati. Dhahabna ilal madrasati. Mereka telah pergi ke sekolahan. Mereka telah pergi ke sekolahan. Amma dhahabta ilal madrasati al-yawma? Amma dhahabta ilal madrasati al-yawma? Bukankah engkau telah pergi ke sekolahan hari ini? Bukankah engkau telah pergi di sekolahan hari ini? Bala dahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Bala dahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Tentu aku telah pergi dan telah kembali setelah pelajaran, setelah jam yang pertama. Tentu aku telah kembali setelah pelajaran pertama. Limadha raja'ta? Limadha raja'ta? Kenapa engkau kembali? Kenapa engkau kembali? Raja'tu li'annani maridun. Raja'tu li'annani maridun. Aku kembali dikarenakan aku sakit. Aku kembali dikarenakan aku sakit. La ba'sa adzahabta ila tabibin. La ba'sa adzahabta ila tabibin. Tidak mengapa. Apakah engkau telah pergi ke dokter? Tidak mengapa. Tidak mengapa. Apakah engkau telah pergi ke dokter? Na'am dzahabtu. Na'am dzahabtu. Benar, aku telah pergi ke dokter. Benar, aku telah pergi ke dokter. Nah, barakallahu fikum. Bacaan pelajaran keempat telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tamarino, latihan-latihan. Nah, poin pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ada poin pertama, ada 3 soal. Jawabannya melihat kebacaan. Ya, silakan. Siapa yang mau baca? Nah, sebelum menjawab perlu diketahui bahwa pada pelajaran keempat ini ada fi'il, ya. Di situ ada fi'il kata kerja, dahaba di situ, dan roja'a. Ada dahaba dan juga ada roja'a. Dahaba artinya pergi, roja'a artinya kembali. Nah, kemudian fi'il ini di apa, diisnadkan, disandarkan kepada fa'il. Fa'ilnya yang ada di bacaan domir semua. Ada juga yang dhohir. Naam. Ada dhohir, ada domir. Dahaba fi'il. Naam, setelahnya datang fa'il. Kalau di situ disebutkan abuka berarti dahaba abuka. Bapakku, bapakmu, ya. Bapakmu telah pergi. Itu berarti fa'ilnya dhohir. Dahaba abuka. Bapakmu telah pergi. Kalau fa'ilnya domir kata ganti, contohnya dahabtu, aku telah pergi, atau dahabta, engkau telah pergi, atau dahabti, kamu telah pergi. Kamu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki dahabta. Nah, kalau kita baca tasrif lengkap, kita baca dahaba, dahaba, dahabu. Gitu ya. Dahabat, dahabata, dahabna. Dahabta, dahabtuma, dahabtum. Dahabti, dahabtuma, dahabtunna, dahabtu, dahabna. Itu tasrif lengkap untuk fi'il madi dahaba. Tasrif apa namanya? Tasrif lugawi. Tasrif yang menurun ke bawah disebut tasrif apa? Tasrif lugawi. Naam. Barakallahu fikum. Jadi lengkapnya itu dahaba, dahaba, dahabu, dahabat, dahabata, dahabna, dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtunna, dahabtu, dahabna. Naam, yang keluar dalam bacaan di sini dahaba, dahabat, kemudian apa? Dahabu sama dahabta ada ya. Dahabta, dahabtu itu. Berarti kalau dahaba artinya dia telah pergi. Kalau enggak disebutkan fa'ilnya, berarti fa'ilnya domir, domir mustatir kalau enggak disebutkan. Dahaba artinya dia telah pergi. Dahabat yang ada tak sukunnya artinya dia telah pergi. Penggunaannya untuk mu'anas, untuk perempuan. Dahabta, kamu telah pergi. Untuk siapa ini? Laki-laki. Dahabti, kamu telah pergi. Untuk perempuan. Dahabu yang akhirnya apa, Bu? Mereka telah pergi. Nah, itu. Nah, di sini kita akan banyak berbicara tentang fi'il dan fa'il. Ya, silakan sekarang dijawab. Aina dahaba Abu Ibrahim? Ya, artinya kemana babaknya Ibrahim kemana babaknya Ibrahim pergi? Ahsanta. Dahaba di situ fi'il, abu sebagai fa'il, abu sebagai fa'ilnya, dan dia mudhof, Ibrahima mudhofun ilai, mudhofun ilai majrur. Mana tanda jernya? Fathah, penggantinya kasro. Sebab Ibrahim itu mamnu' minasorfi, tidak bisa ditanwin. Mamnu' minasorfi, isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, Berarti fa'ilnya di sini dohir. Fa'ilnya di sini dohir ya, bukan domir. Kalau domir itu dahabtu, dahabta, dahabtum, dahabu, itu namanya domir. Nah, kalau ini dohir fa'ilnya yaitu abu. Apa jawabannya? Dahaba Abu Ibrahima ila suqi. Nah, dahaba Abu Ibrahima ila suqi. Boleh jawabannya seperti yang diucap atau disingkat. Dahaba ila suqi. Nah, kalau jawabannya dahaba ila suqi berarti dahaba fi'il, mana fa'ilnya? Fa'ilnya mustatir huwa. Kembali ke siapa? Ke Abu Ibrahim. Gitu ya. Dan yang bagus untuk menjawab yang selagi bisa ringkas, tapi ringkasnya itu terpenuhi rukun kalimat. Di sini pertanyaannya aina dhahaba Abu Ibrahim? Kemana Abu Ibrahim pergi? Jawabannya dhahaba ila suqi. Lebih ringkas daripada mengucap dhahaba Abu Ibrahima ila suqi. Nah, sama kan? Dhahaba Abu Ibrahima ila suqi dengan dhahaba ila suqi sama. Bedanya fa'ilnya. Kalau dhahaba Abu Ibrahim ila suq, fa'ilnya dhohir, abu di situ. Kalau abunya dibuang, dhahaba ila suqi, berarti fa'ilnya huwa, kembali ke pertanyaan fa'ilnya, itu Abu Ibrahim. Gitu ya? Nah, ya, nomor dua sekarang. Wa aina dhahabat ummuhu? Artinya? Dan kemana ibunya pergi? Iya, jawabannya zahabat ila kholati ila khola tihi kholatihi. Siapa? Zainab. Nam, Zainab. Santa. Zainab. Jawabannya singkat itu. Zahabat ila kholatihi Zainab. Kemana ibunya pergi? Ibunya, nya di situ menggantikan siapa? Ibrahim. Sehingga jawabannya dahabat ila kholatihi. Ibunya telah pergi ke bibinya. Kholatihi. Hi itu siapa hak di situ? Ibrahim lagi. Terus Zainabah sebagai apa Zainabah? Sebagai badalnya. Badalnya. Sehingga diartikan yaitu Zainab. Nah, ibunya telah pergi ke bibinya yaitu Zainab. Nomor tiga. Mata roja'a Ibrahim. Ibrahimu sebagai fa'il. Mata roja'a. Mata roja'a Ibrahimu minal madrasati. Iya, artinya kapan Ibrahim kembali dari sekolah? Iya, jawabannya apa? Ba'dal diulang. Roja'a. Roja'a ba'dal khisatil ula. Aksanta. Artinya apa? Ibrahim kembali setelah jam pelajaran pertama. Naam, itu ya. Roja'a ba'dal hisotil ula. Roja'a di situ fa'ilnya huwa. Kembali ke siapa? Kembali itu maksudnya menggantikan siapa fa'ilnya? Menggantikan Ibrahim yang disoal. Gitu ya. Kalau roja'a, kalau ditulis Ibrahimnya boleh. Berarti nulisnya roja'a Ibrahimu ba'dal hisotil ula. Nah, boleh ditulis. Berarti ketika itu fa'ilnya Ibrahimu. Kalau Ibrahim ditulis berarti fa'ilnya Ibrahim. Roja'ah Ibrahimu ba'da hisotil ula. Berarti roja'ah fi'il, Ibrahim sebagai fa'il. Tapi kalau jawabannya ringkas, roja'ah ba'dal hisotil ula. Roja'ah ba'dal hisotil ula berarti fa'ilnya roja'ah itu huwa. Kembali ke pertanyaan. Ibrahim pertanyaan huwanya. Huwanya kembali ke siapa? Ke Ibrahim yang ada di pertanyaan. Nah. Ya, sekarang masuk ke poin kedua. Dok hadihil alamata, letakkan tanda ini. Amamal jumali sahihati, di depan kalimat-kalimat yang benar. Wahadihil alamata, dan letakkan tanda ini, tanda silang. Amamal jumali ghori sahihati, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Nah, benar dan salahnya sesuai dengan bacaan, melihat kepada bacaan. Nah, silakan. Kalau benar antum bilang sahih, kalau salah bilang khata. Ya, dibaca. Diartikan. Ibrahim ibnu ukhti Yusufa. Artinya? Ibrahim adalah anak saudarinya Yusuf. Ibrahim adalah anak laki-laki saudarinya Yusuf. Benar apa salah? Benar. Nah, sahih. Ahsanta. Nomor 2. Yusuf ammu Ibrahim. Yusufu ammu Ibrahima. Yusuf. Yusufu ammu Ibrahima. Artinya? Yusuf adalah pamannya Ibrahim. Yusuf adalah pamannya Ibrahim. Benar apa salah? Di bacaan disebut apa? Ya Khali, ya. Berarti dia paman, paman atau Khol? Benar apa salah? Nomor 2, sahih apa khata? Khata. Khata. Nah, jawabannya khata. Yusuf ammu Ibrahim khata. Yang benar Yusuf Khalu Ibrahima. Khol bukan am. Kalau am itu paman, dia, artinya dia saudaranya ayah. Kalau khol saudaranya ibu. Nah itu, sama-sama paman dalam bahasa Indonesia. Beda dari sisi kakaknya ibu atau kakak atau adiknya ibu atau kakak adiknya ayah. Ya, bedanya itu. Nomor 3. Akhwatu Ibrahim dhahabna ilal maktabati. Khata. Khata. 6. Apa yang benar? Dhahabna ilal madrasati. 6. Akhwatu Ibrahim dhahabna ilal maktabati. 6. Di situ dhahabna fi'il madhi, mana fa'ilnya? Fa'ilnya nun. Dahabanya, dahabanya fi'il, nunnya itu fa'ilnya, dahabna, nun niswah namanya. Kalau yang pada mereka laki-laki pakainya wawu, dahabu, ya. Kalau mereka perempuan pakainya nun, namanya nun, nun niswah. Kalau yang laki-laki dahabu, namanya wawu jama'ah. Ya, nomor 4. Ikhwatu Ibrahima dahabu ilal jami'ati. Artinya? Artinya saudaranya Ibrahim, saudara-saudaranya Ibrahim, Ibrahim, mereka, mereka telah pergi ke universitas. Naam. Sahih apa khata? Sahih. Sahih, naam. Ahsantum. Yang nomor 3 tadi khata, benernya ilal madrasati, ya. Nomor 5 sekarang. Ma dhahaba Ibrahimu ilal tabibi. Apa tadi? Ibrahimu ma dhahaba ilat tabibi. Beda apa cetakannya? Beda, ya. Beda. Buku baru antum. Kemana buku barunya? Ya enggak apa. Nomor 5. Ibrahimu ma dhahaba ilal ilat tabibi. Ya, baca. Ibrahimu ma hada. Ma Ibrahimu, ya. Ibrahima ma dhahaba ilal tabibi. Naam, Ibrahimu ma dhahaba ilat tabibi. Artinya Ibrahim, Ibrahim apa telah pergi tidak, ke tidak pergi. Ibrahim tidak pergi ke, oh, Ibrahim tidak pergi ke dokter. Dokter, naam, ahsanta. Khata apa sahih? Khata. Khata, naam. Yang sahih Ibrahim telah, ya, pergi ke dokter. Naam. Poin ketiga sekarang. Dha'fil amakinil khaliyati fi mayali fi'la dhahaba wa asnidhu ilal dhamiril munasibi. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong, yaitu pada titik-titik, maksudnya isilah titik-titik, ya, maksudnya. Pada berikut ini fi'il dahaba wa asnidhu, dan sandarkan fi'il tersebut kepada domir yang cocok. Fi'il dahaba sandarkan ke domir yang cocok. Nanti bisa disandarkan kepada wawu jama'ah menjadi dahabu, atau disandarkan kepada nun menjadi dahabna, atau disandarkan kepada tak menjadi dahabta, atau ti dahabti, atau yang lainnya sesuai dengan bacaan. Ya, silakan baca nomor 1. Al auladu dhahabu ilal mal'abi. Naam, al auladu dhahabu ilal mal'abi, artinya anak-anak mereka telah pergi ke tempat bermain. Ahsanta. Nah, dahaba ditambah wawu berarti ya. Dahaba ditambah wawu menjadi dahabu. Ahsantum. Ya, berikutnya. At-talibatu dhahabna ilal madrasati. Nam, at-talibatu dhahabna ilal madrasati berarti dahaba ditambah nun. Nun niswa. Artinya apa? Para pelajar perempuan. Para siswi itu. Iya, para siswi. Mereka telah pergi ke sekolahan. Iya, ahsantum. Nomor 3. Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Pak guru itu telah pergi ke kelas. 6. Dhahaba pakainya. Iya, ahsanta. Nomor 4. Ana dhahabtu. Oh iya, dhahabtu ilal mutiri apa matori. Ilal matori, na'am. Artinya saya telah pergi ke bandara. 6. Ahsanta. Nomor 5. Ukhti dhahabti ilal madbakh. Ukhti menceritakan orang ketiga. Ukhti. Ukhti dhahabna. Orang ketiga itu berarti dia lah perempuan. Dhahaba untuk dahabat. Dia laki-laki, dhahabat dia perempuan. Ukhti dhahabat ilal madbakhi. 6. Ukhti dhahabat ilal madbakhi artinya saudara perempuanku pergi ke dapur. 6. Nomor 6. Aina dhahabta anta? Iya, aina dhahabta anta? Kemana engkau pergi? Iya, ahsantum. Nomor 1 sampai 6 itu konteksnya mubtada dan khobar ya. Mubtada dan khobar konteksnya. Kecuali yang nomor 6 ada aina dhahabta anta? Al-auladu mubtada, dhahabu di situ fi'il dan fa'il sebagai khobar. Juga nomor 2 at-talibatu mubtada dhahabna fi'il dan fa'il sebagai khobar. Berarti khobarnya berupa kalimat yaitu fi'il dan fa'il. Karena kalimat dalam bahasa Arab itu berupa fi'il dan fa'il atau mubtada dan khobar. Itu namanya kalimat. Nah, at-talibatu mubtada khobarnya berupa kalimat fi'il dan fa'il. Al-mudarrisu mubtada khabarnya dhahaba. 6. Gitu ya. Kalau di i'rab rincinya al-auladu mubtada maksudnya enggak rinci banget. Adhahabu fi'il, wawunya fa'il, fi'il dan fa'il menempati posisi khabar. Nah, dan seterusnya. Gitu. 6. Nanti akan ada perbedaan yang bentuknya mubtada khabar dengan fi'il fa'il. Pada pelajaran kelima kelihatannya sih. 6. Ya, sekarang poin keempat. Sahihil jumalal atiyata. Benarkan, luruskanlah kalimat-kalimat berikut ini. Maksudnya kalimat yang mau kita baca ada kesalahan. Antum cari kesalahannya lalu jawab yang benarnya. 6. Ada kesalahan. Ya, silakan. Siapa sekarang yang baca? Adhahabtu ilal mustafa ya Muhammad. Yang benar. Adhahabta ilal mustashfa ya Muhammad. 6. Yang benar adhahabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Di situ kita ngajak bicara orang lain ya, yaitu Muhammad. Sehingga makanya adhahabta. Apakah engkau telah pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? 6. Itu. Berarti adhahabta. Ahsantum. Nomor 2. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'na minal jami'ati. 6. Yang salah apa berarti? Roja'u. Roja'u salah. Yang benar? Roja'na. Roja'na. Artikan. Aminah dan Fatimah dan Zainab telah kembali dari universitas. Ya, nomor 3. Jumala'i zahaba ila Makkata. Naam. Jumala'i zahaba ila Makkata. Mana yang salah? Zahaba. Zahaba. Yang benar apa? Zahabu. Zahabu. Iya. Coba artikan yang benar. Teman-temanku telah pergi ke Makkah. Iya, aksantum. Nomor 4. Nomor 4. Ana raja'ta minar riyadi amsi. Amsi. Iya. Yang benar apa? Yang salah roja'ta, itu yang benar apa? Ana berarti ana roja'tu, pakainya doma. Ana roja'tu. Naam, ana roja'tu minar riyadi amsi. Artinya apa? Saya kembali dari Riyadh kemarin. Kemarin. Iya, aksantum. Nomor 5. Maryamu wa banatuha dahabat ila jaddatu. Ila jaddati. Iya, Maryamu wa banatuha dahabat ila jaddata. Ada yang salah. Yang salah dahabat. Yang benar apa? Dahabna. Dahabna, aksantum. Artikan. Maryam dan anaknya pergi ke neneknya. Nah, Maryam dan anak-anaknya telah pergi ke Judah. Judah, Judah nama ini. Kota Judah, ya. Nomor 6. Ummi qala ana maridun. Ummi qalat ana maridun. Ummi qalat. Naam, ummi qalat. Berarti qala berubah menjadi qalat. Ana, ana di sini yang ngucap perempuan. Berarti maridun atau maridotun. Yang ngucap perempuan. Maridun atau maridotun. Kalau yang ngucap laki-laki ana maridun. Kalau perempuan berarti maridotun, ya. Ummi qalat ana maridotun. Ummi qalat ana maridotun. Nah, karena yang ngucap perempuan maka menjadi maridotun. Kalau ana bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Ummi, ummi itu ibuku. Ummi qalat, ibuku berkata. Qalat. Ummi yang berkata itu. Ummi qalat. Ummi qalat, ibuku berkata. Ana maridun. Nah, ibunya yang sedang berkata itu, bukan iya bukan. Ana saya kan saya di situ. Oh, ibunya. Ibunya bilang. Ibuku berkata, saya sakit. Tapi yang bilang ibunya. Tapi dia yang bilang. Ceritakan. Cerita nomor 5 sekarang. Poin kelima. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan ma. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan penafian, yaitu penolakan, peniadaan, memakai ma, berarti artinya tidak atau bukan, ya. Penafian, peniadaan, penolakan, berarti makanya ma, artinya tidak atau bukan, dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, siapa baca nomor 1? Jawabannya berarti la, semuanya diawali dengan la. Ya. Azhabat azhab. Adhabta ilal madrasatil ilal madrasati amsi. Naam. Apakah kamu kemarin pergi ke sekolahan? Ya, aksanta. Adhabta ilal madrasati amsi, apakah engkau telah pergi ke sekolahan kemarin? Terus jawabannya? Ma. La gitu. Karena pertanyaannya pakainya hamzah, adhabta, berarti jawabannya na'am atau la, gitu kan? Jawabannya na'am atau la, cuman yang diminta di sini kita disuruh jawaban yang nanti penafian, itu tidak. Maka kita pakai dulu la. La ma dhahabtu. La ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Naam gitu ya. La ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Berarti la itu jangan dibuang, sebab la itu untuk jawaban dari hamzah. Hamzah itu kan talabut tasdik, talabut takrir, menuntut pembenaran. Kalau benar bilang na'am, kalau tidak benar bilangnya la. Nah, setelah itu baru tambahannya. Nah, nomor dua sekarang. La, kalau sampai la ma dahabtu boleh, jawaban singkat. Tapi jawaban lengkapnya la ma dahabtu ilal madrasati amsi. Ya, boleh, boleh singkat, boleh lengkap. Araja'a abuka min Baghdada? Ya. Apakah bapakmu telah kembali dari Baghdad? Ya, jawabannya la ma roja' nah. Roja'ta. Hah? La ma la ma roja'a. Naam, la ma roja'a, cukup ma roja'a. Artinya apa? Tidak, dia tidak kembali. Naam, la ma roja'a. Kalau mau ditambah la ma roja'a min Baghdada. Kalau mau tambah lagi la ma roja'a abi min Baghdada. Nah, itu kalau mau tambah. Pertanyaannya apakah bapakmu telah kembali dari Baghdad? Jawabannya apa? Tidak, bapakku tidak kembali atau belum kembali dari Baghdad. Gitu kan? Berarti kan jawabannya bapakku, ya enggak? Maka kalau kita jawab lengkap menjadi la ma roja'a abi min Baghdada. Tidak, bapakku tidak kembali atau belum kembali dari Baghdad. Kalau jawaban singkat la maroja'a. Jawaban singkat la tidak, dia tidak kembali. Nah itu jawaban singkat. Nah kalau jawabannya la maroja'a berarti fa'ilnya roja'a siapa? Fa'ilnya roja'a huwa kembali ke abuka yang dalam pertanyaan itu. Kalau fa'ilnya ditulis di sini la maroja'a abi, ya berarti abi itu sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Jadi kalau kita melihat kalimat, rukun kalimat harus tahu mana fi'il fa'il atau mudhari' khobar. Itu yang paling penting, karena i'rab lain itu hanya i'rab tambahan, pengikut, penyempurna. Yang paling penting itu harus ada itu, fi'il fa'il atau mudhari' khobar. Nah, nomor tiga. Zahabat ukhtuka ilal mustasfa. Apakah saudaramu telah pergi? Saudarimu. Oh, saudarimu telah pergi ke rumah sakit. Nah, apakah saudarimu telah pergi ke rumah sakit? Jawaban. Apa jawabannya? La. Terus? Ma zahabat. Nah, la ma zahabat itu jawaban singkat. Jalan mustasfa. Ya, la ma zahabat. La ma zahabat ilal mustasfa. Kalau jawabannya itu la ma zahabat ilal mustasfa, berarti fa'ilnya hiya. Kembali ke siapa hiya itu? Ukhtuka. Sekarang fa'ilnya keluarkan, fa'ilnya. Jangan hiya, keluarkan. La ma dahabat ukhti, gitu ya. Kalau dikeluarkan fa'ilnya, maksudnya dibikin dohir, berarti la ma dahabat ukhti ilal mustasfa. Ya, bisa mengerti ya? Maksudnya kita harus tahu aneka ragam penulisan ini supaya nanti enggak bingung ketika orang lain itu jawabnya begini, jawabnya begitu, semuanya benar. Cuman konteks metodenya aja beda. Ini metode fa'ilnya tersembunyi, hiya. Kalau ini metode fa'ilnya dimunculkan dohir. Nah, berarti kalau jawaban yang paling singkat la madhahabat. Ketika mengucap la madhahabat, fa'ilnya hiya kembali ke ukhtuka. Ketika kita bikin panjang menjadi la madhahabat ukhti ilal mustasfa. Nah, ketika itu ukhti sebagai fa'il. Fa'il ya. Ya itu. Ya, sekarang poin ke-6. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah berikut ini. Nah. Li anna, di situ ada lam sama anna. Lam ditambah dengan anna. Terus wa anna min akhawati inna. Dan anna adalah bagian daripada saudarinya inna. Nah, kita dulu beberapa malam kemarin sudah menyebutkan beberapa saudari inna. Siapa saudarinya? Yang pertama la'ala. Kemudian apa? Apa? Lakinna. Terus apa lagi? Ka'anna. Sekarang anna, ya. Jadi yang jadi pokok pokok bab adalah inna. Inna memiliki saudari, yaitu yang telah kita bahas, la'alla, kemudian lakinna, kemudian ka'anna, sekarang anna. Padahal sudah ada lima huruf penasob ya, lima huruf yang membuat isim menjadi nasob, menjadi mansub, tandanya fathah atau penggantinya fathah, yang dia itu memiliki isim dan khobar, huruf-huruf ini. Nah, inna dan anna artinya sama untuk huruf penguat, huruf penasob dan penguat, artinya penegas. Nah, artinya bisa sesungguhnya atau bahwasannya. Nah, ketika kemasukan lam, di situ ada lam huruf jer, li anna, lam huruf jer, annanya huruf penasob, huruf penasob, artinya ketika itu menjadi karena lam di situ huruf jernya untuk ta'lil, artinya untuk pemberian alasan, sehingga kita diartikan li anna, apa karena. Nah, sekarang lihat bacaan berikutnya. Li anna ditambah huwa menjadi li annahu. Li anna ditambah hiya menjadi li annaha. Ditambah huwa ditambah anta menjadi li annaka. Kalau li annahu berarti karena dia. Li annaha karena dia, yaitu untuk perempuan. Li annaka karena engkau. Gitu ya. Nah, li annaka karena engkau. Enggak boleh ngucap li annahuwa, li anna anta. Kenapa enggak boleh? Karena huwa, anta, hiya dan teman-temannya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, ini disebut domir munfasil, domir yang terpisah, yang berdiri sendiri. Sedangkan kita di sini mau nulis domir yang bersambung, bersambung dengan huruf, maka harus diganti, jangan pakai huwa, huma, hum. Makanya apa? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Kan gitu. Terus untuk anak ya, untuk nahnu na, kan itu. Berarti menjadi li annahu, li annahuma, li annahum, li annaha, li annahuma, li annahunna, li annaka, li annakuma, li annakum, li annaki, li annakuma, li annakunna, li annani, boleh li annani, boleh li anni. Terus li an, li annana, boleh li annana, boleh li anna. Itu. Nah, sekarang kita baca di talqin. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Hamid telah kembali dari sekolahan dikarenakan dia sakit. Hamid kembali dari sekolahan dikarenakan dia sakit. Raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridatun. Aminah telah kembali dari sekolahan dikarenakan dia sakit. Aminah telah kembali dari sekolahan dikarenakan dia sakit. Raja'tu minal madrasati li annani maridatun. Aku telah kembali dari sekolahan karena aku sakit. Aku telah kembali dari sekolahan karena aku sakit. Nah, barakallahu fikum. Li annahu maridun. Li annanya isim, ananya itu huruf nasab, haknya yang dibaca doma sebagai isimnya, maridun sebagai khobarnya, karena itu dibaca marfu rofa maridun. Nah, poin ketujuh. Nah, kita akhiri. Iqra'il mithala thumma ajib anil as'ilatil atiyati bina'am au bala. Jawablah, bacalah contoh, bacalah contoh. Iqra'il mithala, bacalah contoh. Thumma ajib, lalu jawablah. Anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bi na'am, dengan menggunakan na'am au bala, atau dengan menggunakan bala. Na'am. Barakallahu fikum. Ya, kita baca. Adzahabta ilal madrasati amsi? Apakah engkau telah pergi ke sekolahan kemarin? Na'am dhahabtu. Benar, aku telah pergi. Ama dhahabta ilal madrasati amsi? Bukankah engkau telah pergi ke sekolahan kemarin? Bala dhahabtu. Tentu aku telah pergi. Nah, sekarang lihat perbedaannya. Yang garis baris atas dhahabta ilal madrasati amsi, itu pertanyaannya untuk kalimat yang positif. Pertanyaan positif maksudnya, pertanyaan yang positif, yaitu tidak diawali dengan kalimat negatif ma atau la, ya. Maka jawabannya na'am atau la. Jawabannya ketika pertanyaannya positif, maka jawabannya na'am atau la. Apakah engkau telah pergi ke sekolahan? Kalau benar telah pergi, bilangnya na'am, dahabtu. Kalau tidak pergi, bilangnya apa? La ma dahabtu. Berarti jawabannya na'am atau la. Yang di bawahnya pertanyaan negatif sekarang. Pertanyaan negatif. Amma, di situ ada hamzah, artinya apakah? Ma-nya artinya tidak. Kalau satu persatu diartikan apakah tidak, namun enaknya diartikan bukankah, karena tidak atau bukan kan sama artinya. Ya, ya. Bukankah engkau telah pergi ke sekolahan kemarin? Gitu ya. Maka jawabannya di sini, kalau jawabannya isbat maka bala dahabtu, tentu aku telah pergi. Kalau jawabannya tidak pergi, berarti bilangnya na'am, na'am ma dahabtu, ditambah ma, na'am ma dahabtu, benar aku tidak pergi. Jadi kalau bala cukup, bala dahabtu, tentu aku pergi, gitu ya, isbat. Tapi kata jawabannya manfi, jawabannya menafikan apa, na'am ma dahabtu. Nah itu, ini seperti kemarin yang waktu kita baca Laisa, ingat gak? Akhir pelajaran ketiga, halaman 25 itu, ya, halaman 25 poin 12 itu kan, anta minal hindi alaysa kadzalik, anta maridun alaysa kadzalik. Nah jawabannya apa di situ? Jawabannya bala kan makanya. Nah, anta minal hindi alaysa kadzalik, bala. Nah, bala anak minal hindi. Kalau bukan dari India, jawabannya apa? Na'am lastu minal hindi. Na'am lastu minal hindi. Nah, berarti sama. Halaman 25 dengan yang barusan kita baca ini sama. Bedanya apa? Memakainya ama. Laisa sama ma itu sama, artinya penafian. Laisa artinya bukan atau tidak. Ma juga artinya bukan atau tidak. Berarti sama. Nah, sehingga cara menjawabnya sama. Sama dengan halaman 25. Nah, itu alaisa atau amma disebut istifham manfi. Pertanyaan yang manfi. Manfi itu berarti apa? Berisi tentang penolakan, tentang peniadaan, itu manfi. Maka dalam jawabannya, jawaban yang positif mengucapnya bala, jawaban yang negatif bilangnya na'am. Nah, berbeda dengan pertanyaan yang pertanyaan biasa, istifham biasa, adhahabta ilal madrasati, jawabannya na'am, dhahabtu ilal madrasati, atau la, ma dhahabtu ilal madrasati. Ya, itu pertanyaan biasa berarti, istifham biasa. Kalau yang sekarang istifham manfi. Nah, ya sekarang coba dijawab. A, roja'a abuka minas suqi. Apakah bapakmu kembali dari pasar? Iya. Na'am. Dahab. Na'am roja'a. Na'am roja'a. Abi. Abi minasuki. Nah, jawaban lengkap. Na'am roja'a abi minasuki. Nah, itu kalau jawaban singkatnya na'am roja'a. Jawaban singkatnya. Iya. Terus nomor 2. Ama roja'a abuka minasuki, ya. Bukankah bapakmu telah kembali dari pasar? Jawabannya apa? Bala roja'a abi minasuki. Aksanta, bala roja'a abi minasuki, artinya? Benar, bapakku telah kembali dari pasar. Ya, nah, ini jawabannya semuanya isbat ya. Isbat itu maksudnya jawabannya semuanya positif, mengiyakan. Ya, terus kalau jawaban manfi beda, jawabannya isbat semua sekarang. Na'am atau bala itu isbat semua, ya. Terus dhahabat Laila ilal jami'ati. Na'am, dhahabat Laila ilal jami'ati. Nah, itu jawaban isbat. Jawaban manfi sekarang. Dhahabat Laila ilal jami'ati. Na'am, dhahabat Laila ilal jami'ati. Itu jawaban isbat, jawaban positif. Bikin jawaban negatif. La ma dahabat Laila ilal jami'ati. Mengerti gak pertanyaan? Nah gitu ya aksanta. Jadi sekarang antum harus bisa memahami jawaban. Antum disuruhnya menjawab positif, berarti jawabannya apa? Na'am dahabat Laila ilal jami'ati. Diminta jawabannya negatif, berarti apa bilangnya? La ma dahabat Laila ilal jami'ati. Itu jawaban negatifnya. Nah ingat-ingat, barangkali ini termasuk yang akan keluar dalam tes kelulusan nanti. Yang susah, kalau yang gampang-gampang nanti gampang. Nah, nomor 4 sekarang. Nomor 4, jawaban positif negatif juga. Siapa nomor 4? Ama dhahaba akhuka ila riyadhi. Artinya? Bukankah saudaramu telah pergi ke Riyadh? Ya, jawaban positif. Bala. Ya, bala. Bala dhahaba akhi ila riyadhi. Ahsanta, artinya? Benar. Saudaraku telah pergi ke Riyadh. Jawaban negatif. Naam. Ma dhahaba akhi ila Riyadh. Naam, itu jawaban negatifnya. Naam, ma dhahaba akhi ila Riyadh. Ya. Naam, ma dhahaba akhi ila Riyadh. Naam, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Selesai pelajaran keempat. Kalau ada pertanyaan insyaallah di waktu mendatang ya. Karena mau ada rapat. Kita kecukupan sampai di sini. Ya. Semoga disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.